menafikan atau membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, terlebih dahulu, kemudian mengisbat, ya, yaitu menetapkan atau menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Qala asy-syarih rahimahullahu taala muqaddimah. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis-hadisnya, ada muqaddimah yang disampaikan oleh pensyarah rahimahullahu taala. Muqaddimah at-targhib qala fil wasit raghiba raghban wa raghbatan. At-targhib, makna at-targhib, berkata penulis kamus al-wasit, ya. Naam. Raghiba raghban wa raghbatan. Al-wasit di sini itu al-mu'jamul wasit. Ya. Rogiba rogban rogbatan hariso ala syai. Makna targib, ya, itu diambil dari kata rogiba. Rogiba yargobu. Rogban rogbatan. Nah, fil madinya rogiba. Fil mudorinya yargobu. Masdarnya rogban atau rogbatan. Nah. Nah, ini asal katanya, ya. Dan at-targhib itu sendiri dari masdar fi'il apa? Raghaba yuraghibu targhiban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini wajannya. Maknanya harisu 'ala syai'. Bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Wa tami'a fihi. Dan menginginkannya. Ini makna asal kata at-targhib. Qala fil misbah. Sedangkan penulis kamus al-misbah mengatakan ragibtu fi syai idza aradtuhu. Makna ragibtu fi syai, ya, yaitu aku menginginkannya, ya. Ragibtu fi syai artinya aradtu, aku menginginkannya. Nah, ragibtu fi, aku menginginkannya, aku menyukainya. Sedangkan rogibtu anhu, pakai an, rogibtu anhu, ya, ini lawannya, yaitu engkau tidak menginginkannya. Nah, rogibtu anhu, aku tidak menginginkannya. Nah, kalau rogibtu fi, yaitu aku menginginkan atau aku menyukainya. Nah, dan di sini at-targhib, bab at-targhib fi makarimil akhlak, bab at-targhib, ya, hasungan atau motivasi, anjuran, ya, untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wal muallifu rahimahullahu taala aurada katsiran minal ahaditsis syarifatil muraghibati wal hasati 'alal musulil karimah wal akhlaqil fadilah wal adabin nabawiyyatir rafi'ah. Penulis rahimahullahu taala, siapa penulis? Hah? Nawawi. Hah? Siapa penulis di sini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, penulis kitab Bulughul Maram. kitab yang berisi tentang pembahasan fikih, ya, dari awal sampai akhir, ya, hadis-hadis tentang fikih. Kemudian di akhir kitab beliau sebutkan, ya, hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasannya para penuntut ilmu atau para fuqaha, orang-orang yang faqih pun mereka hendaknya berhias dengan adab dan akhlak yang mulia, yang terpuji. Ya. Nah, walaupun kitabnya pembahasannya fikih, ya, tapi di akhir kitab, nah, disebutkan tentang akhlak dan adab. Kata penulis rahimahullahu taala, atau kata pensyarah, ya, penulis di sini aurada katsiran minal ahaditsi syarifah. Beliau mendatangkan hadis-hadis yang mulia, ya. Atau beliau mendatangkan banyak hadis-hadis yang mulia dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muraghibati wal hasati 'alal musulil karimah, yang mendorong dan memotivasi untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wal akhlaqil fadilah, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Wal adabin nabawiyatir rafi'ah, dan adab-adab nabawi yang mulia. Wa huwa bihadha at-tartib al-latif ahsana sun'an. Dan ini, ya, menyebutkan akhlak yang mulia, ya, setelah membahas tentang akhlak yang tercela, ya. Tertib seperti ini, tertib yang seperti ini merupakan metode yang sangat baik. Ya. Wa ajada tertiban wa tabwiban. Ya. Dan tertib dan pembuatan bab yang bagus. Ya. Metode yang baik. Metode yang bagus, ya, dalam penulisan. Ya. Beliau menyebutkan dulu hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang tercela. Setelah itu baru membahas tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Dzalika anna hunaka mabda'un 'inda ahli sayri was-suluki ila Allah taala. Ini demikian karena di sana ada kaidah. Di sisi para atau di sisi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi orang-orang soleh. Hadal mabda yusamma, dan kaidah ini disebut dengan at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli wat-tahalli. Yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. At-takhalli wat-tahalli. Wa ma'nahu, maknanya... Kalau secara letter lucknya, kaidah melepas dan memakai, yaitu melepas atau membuang akhlak-akhlak yang tercela, kemudian memakai atau berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Maknanya, anna murida as-sayri ilallahi yatakhalla an masawi'il akhlaqi wa qaba'ihiha. Orang yang ingin berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia melepaskan dirinya atau membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek, ya, dan akhlak-akhlak yang buruk. Summa yatahalla bimahamidiha wa makarimiha. Kemudian setelah itu dia berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia. Fa innahu qaddamal baba alladhi fihi at-tarhib min masawi'il akhlaq. Penulis mendahulukan bab yang di dalamnya terdapat peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Summa atba'ahu bihadzal bab. Kemudian beliau menyambungnya dengan bab ini yang sekarang akan kita bahas. Alladzi fihi, yang padanya terdapat at-targhib fi makarimil akhlak, anjuran atau motivasi untuk berhias dengan akhlak yang terpuji. Limulahadati takhalli summa tahalli. Dalam rangka untuk memperhatikan kaidah ini agar supaya selaras dengan kaidah ini, kaidah at-takhalli wa tahalli summa tahalli, ya. Melepas atau mengosongkan dulu, ya, kemudian tahalli. Berhias dengan akhlak yang terpuji tersebut. Melepas akhlak yang tercela, kemudian berhias dengan akhlak yang terpuji. Wa sata'ti hadhihi al-adab an-nabawiyyah wal akhlaq. Wa sata'ti hadhihi al-adab an-nabawiyyah wal akhlaqul islamiyyah wal kalamu 'alayha insyaallah ta'ala. Akan datang tentang adab-adab nabawi dan akhlak-akhlak islami, ya, dan juga pembahasan tentangnya insyaallah ta'ala. Ini mukaddimah dari pensyarah. Kita langsung pada hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian selalu berucap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada jannah, membawa seseorang ke dalam surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, dan seseorang akan senantiasa berkata jujur. Wa yataharra as-sidqa, dan terus berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq. Orang yang jujur. Orang yang benar-benar jujur. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wal kadzib, dan jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menunjukkan kepada kekejian. Perbuatan yang keji, perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sedangkan perbuatan jahat atau perbuatan keji itu akan menunjukkan ke dalam neraka, membawa pelakunya ke dalam neraka wal iyadzu billah. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib, dan senantiasa seseorang berdusta dan berusaha serta berupaya untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia dicatat, ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang kadzdzab, pendusta, ya, atau pembohong. Al-hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kepada kita untuk berucap jujur, ya. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga Allah, ya. sehingga kejujuran ini menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memerintahkan kepada kita untuk menjauhi kedustaan. Karena kedustaan itu akan menunjukkan kepada perbuatan jahat, perbuatan keji. Dan kejahatan atau kekejian akan membawa pelakunya ke dalam an-nar wal-iyadzu billah. Ini menunjukkan dusta menjadi sebab seseorang masuk ke dalam an-nar. Nas'alullah salama wal-afiyah. Mufradatul hadis, kosakata dari hadis di atas. Alaikum bisidqi ay ilzamu sidqa. Makna alaikum bisidqi yaitu ilzamu sidqa. Tetapilah ya. Nah, tetapilah ya. Atau tetaplah engkau jujur ya. Menetapi kejujuran ya. Wahwal ikhbaru an wafqi ma fil waqi. Apa itu jujur? Jujur adalah ikhbar ya, berita yang sesuai dengan kenyataan atau ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Ini namanya jujur. Albir, sedangkan makna albir adalah ismun jami'un lil aqidati sahihati. Albir itu nama yang mencakup akidah yang benar, wal imanil musmir, dan mencakup keimanan yang membuahkan. Walikulli ma huwa thayyibun min a'malil qulub wa a'malil jawarih, dan juga mencakup semua yang baik dari amalan hati dan amalan anggota badan. Fayashmalu fi'la jami'il ma'murat, maka kata albir di sini mencakup semua perbuatan yang diperintahkan. Watarka jami'il manhiyat, dan mencakup na'am perbuatan meninggalkan. Nah, meninggalkan semua yang dilarang. Ini namanya albir. Kebajikan. Albir atau kebajikan itu mencakup. Nah, mencakup akidah yang benar, mencakup keimanan, mencakup na'am amalan hati, amalan anggota badan yang baik. Nah, dalam kata lain mencakup seluruh na'am perbuatan-perbuatan yang diperintahkan ya. Nah, melaksanakan na'am perbuatan yang diperintahkan atau amalan yang diperintahkan, dan meninggalkan seluruh na'am perkara yang dilarang. Jadi melaksanakan perintah ini albir, kebajikan. Meninggalkan larangan ini juga albir, kebajikan. Siddiqan, makna siddiqan min abniyatil mubalaghah, dari bentuk mubalaghah ya, mubalaghah. Nah, hal berlebih-lebihan, siddiqa. Nah, sigah mubalaghah. Wal makna al baligh fi siddiqi ghayatahu. Ya, maknanya adalah orang yang telah mencapai puncak kejujuran. Siddiq, orang yang telah mencapai puncak kejujuran. Al-fujur, sedangkan al-fujur bidhom fajara fajron fujuron in ba'atha fil ma'asi ghair muktarifin bimumarasatil fisqi wal fasad. Fujur ya, dengan didhommahkan itu dari kata fajara. Fajara, fajron fujuron. Masdarnya fujur. Fajron au fujuron. Artinya in ba'atha fil ma'asi, terhanyut dalam kemaksiatan. Goyer muktarisin, tidak peduli dengan melakukan kefasikan dan kerusakan. Nah, udah hanyut dia, udah larut dalam kemaksiatan. Wal imbi'as fil asam, dan hanyut dalam perbuatan dosa. Ini fujur. Qala fil misbah, berkata na'am dalam kamus al misbah, fajar al-abdu fujuron, artinya fasaqa wa zana. Seorang hamba melakukan kefajiran, artinya fasaqa, dia melakukan kefasikan, wa zana, atau melakukan zina. Nah, Ini diantara makna kosakata dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, kita langsung saja pada faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. As-sidqu, yang pertama, as-sidqu kejujuran, huwa mutabaqatul khabari lil waqi'. Kejujuran adalah sesuainya khabar dengan kenyataan. Wal kadzib, sedangkan makna kadzib dusta, adamu mutabaqatil khabari lil waqi', tidak sesuainya khabar dengan kenyataan. Hadhihi haqiqatuhuma 'inda jumhuril ulama. Ini hakikat keduanya, hakikat jujur dan dusta menurut jumhur mayoritas para ulama. Jadi jujur itu sesuainya khabar atau berita dengan kenyataan. Sedangkan kadzib dusta adalah tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Asani yang kedua, faedah yang kedua atau asani ya. Al haditsu fihi al amru bisidqi. Hadis di atas padanya terdapat perintah untuk berlaku jujur. Li'annahu yadullu wa yusilu ilal bir. Karena kejujuran itu akan menunjukkan dan menyampaikan seseorang kepada kebajikan. Alladhi huwa jima'ul khair, yang kebajikan itu adalah kumpulan kebaikan. Wal birru huwa at-tariqul mustaqim ilal jannah, sedangkan al bir itu adalah jalan yang lurus menuju jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Dalam surah Al-Infitar ayat 13. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, lafi na'im, sungguh mereka benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi albir ya, itu jalan yang lurus yang mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Dalilnya ayat ini, innal abrar lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang abrar ya, yang melakukan albir, kebajikan, dan dia berbakti ya, kepada Allah Azza wa Jal, lafi na'im, sungguh dia berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian faedah yang ketiga, inna sidqa khuluqun karimun yahsulu bil iktisabi wat tahsili wal mujahadah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah akhlak yang mulia. Yang akhlak ini akan didapati dengan usaha dan juga upaya serta bersungguh-sungguh. Jadi kejujuran ini akhlak yang mulia. Yang akhlak yang mulia ini harus diusahakan, diupayakan, dan harus bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Itu menjaga lisannya. Agar supaya lisannya selalu berucap dan berkata dengan perkataan yang jujur. Jadi butuh usaha, upaya, dan bersungguh-sungguh. Orang yang berusaha dan berupaya bersungguh-sungguh untuk jujur, ketika dia mau berdusta, berhenti dulu. Dia berusaha menahan untuk tidak mengucapkan hal yang dusta tadi. Dia tahan, enggak jadi ngomong. Butuh untuk latihan, butuh latihan, butuh upaya, usaha. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberi kemampuan untuk selalu berkata yang jujur. Fa inna ar-rajula ma yazalu yasduqu fi aqwalihi wa af'alihi wa yataharras sidqa fihima. Sesungguhnya ada seseorang yang dia selalu berkata jujur. Atau selalu jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya, selalu jujur. Dan dia selalu berusaha dan berupaya untuk jujur dalam ucapan dan dalam perbuatannya. hatta yakuna sidqu khuluqan lahu, sehingga kejujuran itu menjadi akhlak dia. Sehingga kejujuran menjadi akhlak dia, tabiat dia, watak dia. Muta'asilan fi nafsih, yang telah berakar dalam hatinya atau dalam jiwanya. Wasajiyatan min tabi'ihi, dan sudah menjadi karakter atau perangai dari wataknya. Fayakunu indallahi ta'ala minasiddiqin wal abrar, sehingga dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang siddiq, atau termasuk dari golongan orang-orang yang siddiqin wal abrar, dan orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti. Ini jika seseorang selalu berkata jujur, atau jujur dalam ucapan dan perbuatannya, dan berusaha untuk menjaga kejujuran tersebut. Sehingga pada akhirnya kejujuran menjadi watak dan tabiatnya. Sebaliknya kalau seseorang, dia seringnya berdusta, atau mudah berdusta, sedikit-sedikit berdusta, sering berdusta, sehingga kedustaan pada akhirnya akan menjadi watak dan kebiasaannya. Na'udzubillah. Sehingga lama-kelamaan merasa ringan atau enteng dalam berdusta. Tidak bersalah atau tidak merasa bersalah kalau dia itu sudah berdusta. Saking ringan dan entengnya. Allahul musta'an. Maka hendaklah seorang mukmin dia berupaya, berusaha, bersungguh-sungguh untuk jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dan ini butuh usaha, upaya, butuh latihan. Sehingga pada akhirnya kejujuran menjadi akhlak dan tabiatnya, menjadi karakter dan perangainya. Dia tidak berkata kecuali yang sebenarnya. Dia tidak berbuat kecuali yang sebenarnya. Ucapannya jujur, perbuatannya jujur. Rabi'ah, faedah yang keempat. Qala ta'ala, Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka menepati janji yang telah mereka buat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka telah berjanji kepada Allah azza wa jal, mereka menepati janji tersebut. Itu jujur mereka dalam perbuatan mereka. Jujur dalam ucapannya. Mereka berjanji kepada Allah. Akan berbakti kepada Allah azza wa jal, menjalankan perintah Allah. Fasidqu khuluqun karimun yatadammanu sidqa fil qawli wan niyyati wal iradah. Maka kejujuran adalah akhlak yang mulia, yang mengandung kejujuran dalam ucapan, dan juga mengandung kejujuran dalam niat, wal irodah, dan juga kejujuran dalam irodah, dalam kehendak. Jadi kejujuran adalah akhlak yang mulia, yang mencakup kejujuran dalam ucapan, dalam niat, dan dalam kehendak. Famanita soba bisidqi fi jami'i dzalika fahuwa siddiq, barang siapa yang bersifat dengan kejujuran dalam ucapannya, dalam niatnya, dan dalam kehendaknya atau iradahnya, fahuwa siddiq, maka dialah siddiq. Li'annahu sighatun mubalaghatun minas sidq. dia siddiq, ya, karena ini merupakan bentuk atau bentuk sighah mubalaghah dari as-sidq, jujur. Ya. Maka orang yang jujur dalam ucapannya, perbuatannya, niatnya, iradahnya, maka dia siddiq. Wa biqadri ma yatamakkanu min hadhil maqamat. Dan sesuai dengan kadar na'am kemampuannya, ya, untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan ini atau hadhil maqamat. Ya. Maka fahuwa shadiqun binisbati ilaihi wallahu a'lam. Orang seperti ini yang ucapannya jujur, niatnya jujur, irodahnya jujur, ya, maka dia adalah seorang yang shadiq, seorang yang benar, yang jujur. Nah, faedah yang kelima, amal kadzib, adapun dusta, fahuwa khuluqun dzamimun, dusta adalah akhlak yang tercela. Yaktasibuhu sahibuhu min tuli mumarasatihi wa takhalluqihi bihi. Dusta adalah akhlak yang tercela. Nah, yang diusahakan oleh pelakunya, ya, karena na'am seringnya dia atau terbiasanya dia na'am berdusta. Wa takhalluqihi bihi, dan juga karena dia berakhlak dengan akhlak dusta. Wa taharrihi qaulan wa fi'lan, dan dia selalu berusaha untuk berucap dan berbuat dusta. Hatta yusbiha khuluqan wa sajiyatan qabihatan fi, sehingga kedustaan itu menjadi akhlak dan watak dan tabiat yang jelek yang ada padanya. Tsumma yuktaba indallahi katsirul kadzib adim as-sidq, kemudian dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang banyak dusta dan tidak jujur. Baik. Seorang menjadi kadzab atau pendusta, ya, karena dia nah sudah terbiasa dengan ucapan dusta. Nah, menganggap remeh ucapan dusta, padahal dusta itu apa? Dosa. Dosa besar, walaupun dusta itu na'am dosanya bertingkat-tingkat. Nah, dosa na'am atas nama seseorang tidak sama dengan dusta, ya. Dusta atas nama seseorang tidak sama dengan dusta atas nama Allah atau dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dusta juga bertingkat-tingkat. Nah, namun secara umum dusta itu adalah dosa besar, min kabair dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Maka jangan menganggap remeh dusta, ya, bohong. Nah, jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil, nah, perbuatan dan ucapan dusta, ya, karena itu termasuk dosa besar. Nah, bahkan na'am yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Kemudian faedah yang keenam, yang terakhir, wa yadullul haditsu ala tahdzir minal kadzib, hadis di atas menunjukkan na'am peringatan dari perbuatan dusta atau ucapan dusta. Hadis di atas memperingatkan kita dari kedustaan. Li'anna al-kadziba yusilu ila al-fisqi wal fujur, karena kedustaan itu na'am akan membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Fatasiru a'maluhu wa aqwaluhu kulluha ala khilafil haqiqah, sehingga nantinya amalannya dan ucapannya semuanya itu na'am berbeda dengan hakikatnya, berbeda dengan kenyataannya. Kharijatin an ta'atillahi ta'ala, bahkan keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wal khuruj an ta'atihi wal hawiyah, sedangkan keluar dari ketaatan kepada Allah itulah hawiyah, itulah hawa, hawa nafsu. Allati taqudu sahibaha, yang akan menuntun pelakunya. Wa tazujju bihi fi nari jahannam, dan akan melemparkan pelakunya ke dalam nar jahannam. Nas'alallaha salamah wal afiyah. Nah, sehingga dusta menjadi sebab seseorang terlempar ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentang masalah as-sidqu, ya, jujur, dan juga al-kadzibu, dusta. Akhlak yang terpuji yang hendaknya kita berhias dengannya, membiasakan diri dengannya adalah akhlak as-sidq, akhlak jujur, ya. Nah, biasakan diri kita untuk berucap jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Demikian pula kita biasakan dan kita didik anak-anak kita untuk jujur, keluarga kita, dan seterusnya dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya kita biasakan kepada mereka kejujuran. Nah, kita ajarkan kepada mereka kejujuran. Nah, dan hati-hati dari kedustaan. Ya, hati-hati dari kedustaan. Karena kedustaan ujung-ujungnya akan mengantarkan seseorang ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat satu hadis yang telah kita baca. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.